Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pembahasan yang lalu kita selesai dari bab yang kelima berhubungan dengan penegasan bahwasanya al-isnad minad-din. Dan penegasan untuk kita betul-betul berhati-hati dalam mengambil ilmu, tidak meriwayatkan kecuali dari thiqat. Nah, sekarang kita masuk pada bab yang ke-6, yaitu Babul kashfi an ma'ayibi ruwatil hadith wa naqalatil akhbar wa ma nuqila anil a'immati fi dhalik. Kemungkinan di sini ada perbedaan 6 pentabiban. Saya lihat di secara Nawawi tidak disebutkan, cuma di nuskhah na'am syarah Syekh Al-Ithiyubi rahimahullahu taala padanya penetapan bab. Maka antum tambahkan saja. Nah, bab yang ke-6 yaitu Babul Kashfi an Ma'ayibi Ruwatil Hadis. Bab penyingkapan aib-aib para perawil hadis. Wa naqalatil akhbar, dan orang-orang yang menukilkan khabar-khabar. Wa ma nuqila anil a'immati fi dzalik, dan apa-apa yang dinukilkan dari para a'immah tentang hal tersebut. Nah, bab ini dikhususkan, akhwat. Naam. Walaupun sebagiannya naam digandengkan dengan bab sebelumnya, bab kelima. Berhubungan dengan apa? Al-isnad minad-din. Untuk hati-hati dalam mengambil ilmu, tidak mengambil kecuali dari yang terpercaya. Dan diceritakan ini dikhususkan, bagus untuk kita apa? Memfokuskan bahwasanya beberapa athar yang akan kita baca ini berhubungan dengan apa? Dengan permasalahan tahdzir, peringatan, juga apa? Membongkar kedok dan aib-aib para perawil hadis. Yang ini termasuk dalam perkara penting, karena tidak mungkin akhwan seorang mengetahui sanad itu bagus, sanad itu bersih dari kelemahan, kalau apa? Kalau tidak dibongkar keadaan para perawinya, apakah dia thiqah ataukah dia dhaif. Dhaif. Nah, pada bab ini akan dicontohkan kalam para salaf, di mana mereka membongkar kedok ya, sebagian perawi-perawi hadis, dan memperingatkan manusia untuk tidak mengambil darinya. Ya, ini termasuk dalam kategori jihad. Nam tasfiyah, untuk membersihkan jalur periwayatan dari apa, mereka-mereka yang lemah, apalagi para pendusta, apalagi orang-orang yang memiliki akidah menyimpang yang akan memasukkan akidah tersebut dalam periwayatan yang dia sampaikan. Dan ini termasuk salah satu pengecualian dari keumuman hadis larangan ghibah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan ketika bertanya kepada para sahabat, atadruna Mal ghibah. Tahukah kalian apa itu ghibah? Kemudian ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu dengan apa yang dia benci, yang dia tidak sukai. Dan memang ada perkara itu pada saudaramu, kemudian engkau sebut kepada orang lain, engkau bicarakan hal itu dengan orang lain, yang seandainya saudaramu itu tahu dia akan membenci, tidak suka, jengkel, maka inilah ghibah. Dan ghibah termasuk salah satu dosa dari dosa-dosa besar. Bersamaan dengan mudahnya mulut-mulut banyak manusia terjatuh di dalamnya. Ikhwan wal iyadzu billah, nasallallahu alafiyah. Nah, di antara perkara yang dikecualikan dari keumuman hadis tersebut adalah apa? Adalah ketika menjelaskan aib-aib perawi hadis. Kenapa? Karena di balik itu kemaslahatan yang besar. Dengannya terbongkar siapa-siapa yang harus ditinggalkan riwayatnya. Nah, inilah yang kemudian diistilahkan dengan al-jarh wa ta'dil. Kita baca atsar yang pertama yang disebutkan pada bab ini. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala wa qala Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad Ibnu Abdullah bin Quhzaz yang disebutkan sebelumnya. Guru Imam Muslim rahimahullahu taala. Qala sami'tu Ali ibn Syaqiq. Aku mendengar Ali ibn Syaqiq yaqul mengatakan sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak yaqulu ala ru'usin nas. Aku mendengar Abdullah ibn al-Mubarak mengatakan di atas kepala-kepala manusia, yaitu di tengah kerumunan banyak manusia. Beliau mengatakan, memperingatkan manusia, da'u hadith Amr ibn Thabit fa innahu kana yasubbus salaf. Tinggalkanlah oleh kalian hadis yang diriwayatkan oleh Amr ibn Thabit. Kenapa kau ditinggalkan? Fa innahu kana yasubbus salaf, karena sungguhnya dia itu dulu apa? Dia itu seorang yang apa? Yang mencela salaf. Itu mencaci, mencela sahabat ridwanullah alaihim. Ini termasuk tahdir yang keras dan jarh yang apa? Mufassar. Yaitu jarh penjelasan tentang na'am cacat seseorang, aib seseorang, sehingga manusia diperintahkan untuk meninggalkan apa yang dia bawa berupa periwayatan dengan menyebutkan alasan secara rinci. Diberi apa? Tafsir, diberi penjelasan. Kenapa kok kita diperintahkan meninggalkan hadis Amr ibn Thabit? Kata beliau, sebabnya karena dia apa? Yasubbus salaf. Dia itu mencela para salaf. Yang ini merupakan salah satu alamat pokok dari alamat ahlil bid'ah. Sebelum kita membahas tentang matan dari atsar ini, ikhwan, perawi yang belum kita lewati dari pembahasan sebelumnya yaitu Ali bin Syaqiq. Adapun Muhammad bin Abdullah bin Quhzaz ini telah berkali-kali kita lewati dalam atsar Ibnu Mubarak sebelumnya. Tentang Ali bin Syaqiq ini, Syaqiq ikhwan fillah itu sebenarnya adalah nama kakeknya. Adapun nama sang ayah yaitu Al-Hasan, sehingga nasabnya yaitu Ali ibn al-Hasan ibn Syaqiq bin Dinar Al-Marwazi. Beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak, demikian pula dari Al-Hasan bin Waqid dan yang lainnya. Dan sebagian ikhwan fillah menuduh beliau dengan irja, dengan pemahaman murjiah. Tapi hal ini dibela oleh Yahya bin Ma'in rahimahullahu taala. Kata beliau, qila lahu fil irja, dikatakan nah bahwasanya beliau memiliki apa pemahaman irja. Faqala, maka Ibn Mubarak mengatakan, la aj'alukum fi hil, atau Ibn Ma'in apa? Yahya Ibn Ma'in mengatakan sebagai pembelaan terhadap Ali bin Syaqiq ini, la aj'alukum fi hil wa la a'lamu qadima alaina min Khurasan afdala minhu wa kana aliman bibn al-Mubarak. Aku tidak menjadikan kalian itu dalam kondisi halal untuk membicarakan tentang Ali bin Syaqiq dan menuduhnya sebagai orang yang berpemahaman murjiah. Ini menunjukkan ikhwani fillah, seorang ketika mengetahui keadaan orang lain yang dijarah dan jarah tersebut tidak sesuai untuk dia membelanya dan menegaskan minimal bahwasanya apa yang mereka katakan itu tidak halal, tidaklah aku mengetahui ada orang yang tiba menemui kami dari negeri Khurasan yang lebih utama dari beliau, dan adalah beliau seorang yang berilmu tentang Abdullah bin Mubarak, dalam artian seorang perawi yang banyak meriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Taib. Dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala memberikan penjelasan tentang tuduhan irja tersebut dengan penjelasan yang lebih rinci, yaitu dari riwayat Abu Dawud, dari Imam Ahmad, lam yakun bihi ba'sun illa annahum takallamu fihi fil irja' wa qad raja'a anhu. Nah, beliau tidak mengapa, jadi riwayatnya diterima. Hanya saja orang-orang membicarakan dia bahwasanya padanya ada pemahaman irja', tapi beliau telah rujuk darinya. Nah, ini. Jadi mungkin mereka-mereka yang menuduhnya dengan irja' belum mengetahui rujuknya Ali bin Syaqiq. Oleh karena itulah dibela oleh Yahya bin Ma'in bahwasanya itu tidak halal untuk menuduh beliau dengan irja. Dan penjelasan Imam Ahmad lebih na'am gamblang tentang bagaimana kondisi Ali bin Syaqiq rahimahullah ta'ala. Taib, dan beliau termasuk perawi yang paling kuat meriwayatkan dari kitab-kitab Ibnu Mubarak, ikhwan. Dikatakan oleh Al-Abbas Ibnu Mus'ab, kana jami'an wa kana min ahfadhihim li kutubi Ibnu Mubarak fi kathirin min rijalih. Sehingga memiliki peranan penting dalam riwayat-riwayat Abdullah Ibnu Mubarak. Termasuk dari deretan orang yang paling menghafal kitab-kitab Ibnu Mubarak rahimahullah. Ini Ali bin Syaqiq. Yang menunjukkan ikhwani fillah bahwasanya para imam pun tidak selamat dari apa? Ketergelinciran, tapi sebaik-baik seorang yang tergelincir untuk segera dia kembali kepada kebenaran. Dan kemungkinan apa yang dituduhkan benar sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad, tapi beliau telah rujuk. Sebagaimana pula beliau tegaskan waqat raja'a anhu. Sehingga seorang yang telah rujuk dari suatu kesalahan dengan rujuk yang benar, dengan rujuk yang jujur, maka ketika dicela pada perkara itu butuh untuk dibela, butuh untuk dibersihkan dari celaan. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Ya'ya bin Ma'in Na'am dalam membela Ali bin Syaqiq rahimahullah. Dan ini bagus untuk kita jadikan contoh bagaimana para imam khanifillah, mereka seorang yang insaf, seorang yang adil ketika mencela, demikian pula adil ketika membela. Tidak berlebih-lebihan. Makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala simpulkan dalam takrib beliau tentang Ali bin Syaqiq ini, thiqatun hafidz. Seorang thiqah hafidz. Sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu taala yaqulu ala ru'usin nas. Aku mendengar Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullahu taala mengatakan di atas kumpulan manusia, yaitu beliau melakukan itu, mengatakan hal tersebut secara apa? Alaniyah, secara terang-terangan, tidak disembunyikan. Taib. Da'u haditha Amr ibn Thabit fa innahu kana yasubbu salaf. Nah, sebelumnya da'u dari fi'il apa ini? Fi'il madinya apa indak Rifki? Saya dari fi'il wada'a yada'u. Kemudian amarnya da'. Da'u hadith Amr ibn Thabit rahimahullah ta'ala. Saya Amr bin Thabit ini ya kawan. Seorang sufi. Maula dari Bakar ibn Wa'il. Selain Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala yang menyeru manusia untuk meninggalkan riwayatnya, bahkan juga diriwayatkan bahwasanya Ibn Mubarak lam yusalli alaih, tidak mau menyolatinya ketika mati. Juga sederetan para imah memang meninggalkan riwayat Amr bin Thabit. Di antara yang tidak mau mengambil hadis darinya adalah Abdurrahman bin Mahdi. Dan Yahya bin Ma'in rahimahullah ta'ala mengatakan huwa ghairu thiqah. Dan Imam Al-Ajuri rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari Abu Dawud hal yang lebih spesifik. Abu Dawud mengatakan rafidiyun khabith. Dia seorang rafidi yang buruk. Nah, yang dalam tempat yang lain mengatakan rajulun su qala lamma matan nabi sallallahu alaihi wasallam kafaron nas illa khamsah. Ini tentunya fatal ya. Dan ini sebagai penjelas kenapa Abdullah bin Mubarak rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya Amr bin Thabit kana yasubbus salam. Adalah dia dulu orang yang mencela salaf. Ini jelas dalam keterangan Imam Abu Dawud rahimahullahu taala. Kenapa? Karena tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, menurut Amr bin Syaqiq ini kafaron nas. Ya. Amr bin Thabit mengatakan lama matan Nabi sallallahu alaihi wasallam kafaron nas illa khamsah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, manusia enam semuanya kafir, murtad, kecuali lima orang saja. Ini tentunya celaan yang luar biasa terhadap para sahabat radhiyallahu alaihim, dan ini pemahaman apa? Pemahaman siapa ini? Abu Mujahid. Pemahaman Rafidhah. Taib. Pemahaman Rafidhah. Oleh karena itulah Imam Nasa'i rahimahullah ta'ala mengatakan matrukul hadith, hadithnya ditinggalkan. Sehingga kedaifan pada riwayat Amr bin Thabit selain keburukan pemahamannya, akhwan, nah ini sangat jelas dari sisi kelemahan hadithnya. Karena yang lainnya juga mengkritisi dari kekokohan periwayatan maupun hafalan, mengatakan na'am hadithuhu laisa bil mustaqim, hadithnya tidak lurus. Dan dia mati dalam masa khilafah Harun al-Rashid rahimahullah ta'ala. Ia termasuk di generasi awal-awal. Disimpulkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala tentang orang ini, dha'ifun rumiyah bir-rafad. Seorang yang lemah dituduh dengan pemahaman Rafidhah, sehingga ditinggalkan oleh para a'immah. Berhubungan dengan faedah dari athar ini, akhwani fillah, jelas bagaimana Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala jadikan pemahaman seseorang dari si akidah ini sebagai salah satu hal yang menjatuhkan pemiliknya. Dan diantara hal fatal yang menjadi alamat sangat jelas tentang buruknya akidah adalah celaan terhadap para salaf. Dan maksudkan ya subbus salaf di sini sangat jelas, yang dimaksud adalah sahabat ridwanullah alaihim. Karena dia mengkafirkan para sahabat kecuali lima saja. Dan secara tegas dalam riwayat yang lain disebutkan oleh para imam, kana yanalu min Utsman, yaitu mencela Utsman secara khusus. Dan ini memang alamat yang sangat jelas pada ahli ahwa, akhwan. Sebagaimana datang pernyataan para imam yang lain tentang hal tersebut. Di antaranya kalimat yang masyhur dari Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Ini ditambahkan. Alamatu ahlil bid'i al-waqi'atu fi ahlil athar. Ini kalimat masyhur, diingat-ingat. Bahwasannya alamat ahlil bid'ah adalah al-waqi'ah fi ahlil athar. Dia mencela orang-orang yang mengikuti sunnah, orang-orang yang mengikuti athar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini berlaku pada keseluruhan ahli bidah, ikhwan. Diakui atau tidak, mesti mereka ada rasa benci terhadap ahli sunnah, ahli hadis. Sebagaimana pula kalimat yang bagus dari Ahmad bin Sinan Al-Qattan. Ahmad bin Sinan Al-Qattan. Qal laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidhu ahlal hadis. Tidak ada di dunia ini satu ahli bid'ah pun kecuali dia membenci ahlul hadis. Kenapa? Karena ahlul hadislah yang mereka dengan sigap dan dengan gamblang menerangkan kepada manusia kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Sehingga mereka sangat membencinya. Siapa yang membongkar kedok para pelaku-pelaku kebid'ahan kalau bukan ahlul hadis, ahli sunnati wal jamaah. Dan celaan-celaan yang diberikan oleh ahlul bid'ah banyak, ikhwan. Mulai dari mencela kepada person, kepada para ulama-ulama Islam, kepada para imam, dan contoh di sini sangat jelas mencela sahabat. Abu Bakar, Umar, Uthman dicela. Kenapa? Untuk menjauhkan manusia dari mereka. Atau juga celaan yang sifatnya umum dengan mencela kelompok. Seperti penamaan ahlul bid'ah terhadap salafiyun dengan wahabi. Nah, ini upaya untuk memperburuk citra mereka dan membuat manusia takut. Awamun nas akan menjadi apa? Takut seakan-akan dakwah salafiyah ini adalah dakwah menuju apa? Pemahaman satu orang saja, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab saja. Nah, walaupun sebenarnya penisbatan kepada Wahabi mereka sendiri keliru. Nah, tapi dikarenakan yang menjadi tujuan adalah untuk memperburuk citra dan untuk memalingkan manusia dari kebenaran yang dibawa oleh mereka, tidak peduli. Apalagi di sana dulu pernah ada firqah Nam Wahabiyah yang juga muncul di tengah-tengah umat dengan pemahaman yang menyimpang lebih, menyimpang sangat jelas. Firqah Wahabiyah yang dicetuskan oleh siapa? Siapa yang dulu dikenal dengan Nam Firqah Wahabiyah sebelum nama ini disematkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan orang-orang yang menegakkan tauhid serta sunnah bersama beliau. Nah, firqah yang dulu dimunculkan oleh Abdul Wahab bin Rustum yang pemahamannya sangat menyimpang, Pak. Firqah apa ini maksudnya? Berpemahaman Khawarij. Baik. Nah, kemudian untuk membuat benang merah dengan ini dan agar manusia takut, maka dinamakan gerakan pembaharuan untuk mengembalikan manusia kepada pemahaman salaf yang dikobarkan dulu oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala dengan nama ini Wahabi. Dan ini biasa. Nah, ahlul bid'ah ikhwani fillah memunculkan nama-nama yang buruk dan ini sebagai bentuk apa? Waqi'ah terhadap mereka. Celaan menjauhkan manusia dari mereka. Sehingga hampir setiap firqah menamai ahli sunnah ikhwan dengan nama-nama buruk. Dijelaskan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi tentang masalah ini juga. Kata beliau, alamatul jahmiyah tasmiyatuhum ahla sunnati musyabbihah. Alamat orang-orang yang berpemahaman jahmiyah, penamaan mereka terhadap ahlu sunnah sebagai musyabbihah. Jahmiyah mesti menamai ahlu sunnah dengan apa? Dengan nama ini. Kalian itu orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena ahli sunnah menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah. Kemudian wa alamatul qadariyah tasmiyatuhum ahlal athari mujabbirah. Dan alamat orang-orang Qadariyah, penamaan mereka terhadap ahlul athar, yaitu ahli sunnati wal jamaah, sebagai mujabbirah, orang yang berpemahaman jabriyah. Kenapa? Karena ahli sunnah menetapkan bahwasanya semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala takdirnya. Wa alamatul murji'ah tasmiyatuhum ahla sunnah mukhalifatan wa nuqsaniyah. Orang-orang murji'ah menamai ahli sunnah apa? Mukhalifah nuqsaniyah. Ya, nuqsaniyah, orang-orang yang apa? Yang meyakini bahwasanya iman itu bisa berkurang. Wa alamatur rafidah tasmiyatuhum ahla sunnati nasibah. Orang-orang rafidah alamatnya penamaan mereka terhadap ahli sunnah dengan apa? Dengan nasibah, firqah yang mereka tuduh mencela apa? Memusuhi Ali. Padahal ahli sunnah wal jamaah juga mencintai Ali bin Abi Thalib dan ahlul bait. Tapi dianggapnya ketika memuliakan Abu Bakar dan Umar sebagai apa? Sebagai bentuk permusuhan terhadap Ali. Kemudian ditegaskan oleh Imam Abu Hatim Ar-Razi, wala yalhaqu ahla sunnati illa ismun wahidun wa yastahilu an tajma'ahum hadhihi al-asma'. Dan tidaklah menempel bagi ahli sunnah kecuali satu nama saja, dan mustahil untuk terkumpul bagi mereka nama-nama ini. Kenapa? Karena nama-nama tersebut kalau terkumpul pada satu golongan, mesti golongan ini apa? Padanya kontradiksi yang luar biasa, ya tidak? Tidak mungkin terkumpul. Nah, tapi mereka adalah orang-orang yang menegakkan sunnah, berjalan di atas pemahaman para sahabah ridwanullah alaihim. Walaupun dinamai dengan penamaan-penamaan yang buruk, tidak akan berpengaruh bagi orang-orang yang memiliki mata hati yang bersih. Nah, oleh karena itulah ikhwani fillah butuh pada keseluruhan ahli sunnah salafiyun untuk menunjukkan pemahaman mereka yang bagus, akidah mereka yang lurus. Apalagi ketika mendengar selentingan, misalnya mereka dicela dari sisi ini dan itu, maka dia berusaha menunjukkan hal yang berkebalikan dengan itu. Nah, hal yang berkebalikan dengan apa yang dituduhkan. Dituduh mencela sahabat, maka hendaknya tunjukkan bagaimana ahli sunnah, nah, mencintai para sahabat dan membela pemahaman mereka. Dituduh ini dan itu, maka tunjukkan bahwasanya apa yang dituduhkan itu hanya dusta belaka. Termasuk juga dituduh sebagai teroris, khawarij dan seterusnya. Ini tuduhan yang memang sudah lama. Tapi walhamdulillah, lambat laun manusia menyadari bahwasanya dakwah di sunnati wal jamaah adalah dakwah rahmah, dakwah menuju kepada kebaikan, dakwah islahiyah. Yang itu semua ikhwan sumbernya adalah dengan ilm. Maka antum semua hendaknya bersemangat dalam mempelajari agama ini, mempelajari dengan benar dan mengamalkannya dengan ikhlas, diamalkan. Baik, dalam bermuamalah tunjukkan sunnah padanya. Dalam berinteraksi dengan manusia tunjukkan sunnah padanya. Nasallallahu taala at-taufiq lima yuhibbu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.